Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhawati fillah, ayuhal mustami'un al-kiram wal musyahidun ahibba, fi hadhihi al-laila sanwasil darsana wa huwa darsu al-lughah al-arabiyyah li ghairina taqina biha. Malam ini kita melanjutkan pelajaran bahasa Arab, yaitu bahasa Arab bagi yang tidak punya kemampuan untuk berbahasa Arab atau bagi yang tidak punya basic. Tentu kitab yang menjadi pegangan kita adalah kitab Durusul Lughah li ghairi natiqina biha yang dikeluarkan oleh Jami'ah Islamiyah bil Madinatul Munawwarah. Kita sudah masuk ke jilid yang ketiga, yaitu pelajaran yang kelima insyaallah, ad-darsul qamis, pelajaran kelima pada hadhil laila pada malam ini. Bi ikhtisar, kita menyingkat apa? Menyingkat waktu. Ada baiknya kita masuk langsung ke bahasan pelajaran yang kelima, ad-darsul khamis. Pelajaran kelima ini dimulai dengan al-hiwar. Al-hiwar yaitu apa? Percakapan. Percakapan bainal mudir wa ba'd duyuf, a'taqid hadha, terkait di sini apa, sebagian beberapa tamu di sini disebutkan adalah seorang pemuda syab, kemudian ada yang bernama Mahdi, kemudian ada sebagai pelayan. Nah, ana minta kepada antum sekalian yang ada di sini, yaitu ada yang sebagai syab, pemuda, kemudian sebagai apa, bernama Mahdi, kemudian yang sebagai pelayan. Taib, ana uayyin mubasyaratan, saya tentukan saja, fadli akh, antum, nah, saya kumu maqam au daur syab. Thumma Mahdi, fadl anta, naam, wa ana atlub min Ustaz Ihsan, naam, sayaqum maqam saqi. Tayyib, ad-darsul khamis fi maktabi mudiri ma'hadil lughatil arabiyya. Fi maktabi mudiri ma'hadil lughatil arabiyyati. يسمع طرق على الباب قال المدير ادخل يدخل الشاب ويسلم ويجيب المدير وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أطالب جديد أنت نعم لا أنا زائر اهلا وسهلا اجلس من اين انت انا من باكستان انا محاضر في معهد اللغه العربيه بلاهور جئت حاجا فاغتنمت هذه الفرصه لزياره معهدكم شهير قيل لي إنه أحسن معهد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها فأحبُ أن أطلع على مناهجه فأحبُ أن أطلع على مناهجه وكتبه. مرحبا بك، ما اسمك؟ اسمي مهدي، اسمي مهدي بن عبد الهادي. يدرس في معهدنا دارسون من معظم بلاد العالم، يتراوح عددهم بين 400 بين 450 و500، ومدة الدراسة فيه سنتان. هذه نسخة من المناهج وهي هدية لك، وهذه بعض كتبنا. أين يمكنني شراء هذه الكتب؟ إذن مهدي هذا نفسها أنت، فضل. نعم. أين يمكنني شراء هذه الكتب؟ هذه الكتب لا تباع، يمكنك الحصول عليها مجانا من إمادة خدمة المجتمع. أدعوك لزيارة معهدنا، هذه بطاقتي وفيها عنواني وعنوان المعهد. أنا مدعو لحضور مؤتمر في باكستان بعد أشهر، سأنتهز هذه الفرصة وأزور معهدكم إن شاء الله. أصب لك مزيدا من القهوة يا شيخ. لا وشكرا، أستأذنك الآن يا فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا. يا فضيلة الشيخ جزاك الله خير. إلى اللقاء، صاحبتك السلامة في الحل والترحال، في الحل والترحال، والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. طيب فضل، ممكن أنت تقوم مدير؟ ها نعم. ثم هذا الأخ شاب، فضل. وما زلت ساخنا. نعم. الدرس الخامس في، نعم، في مكتب مدير معهد اللغة العربية يسمى طرق على الباب، فضل المدير. نعم ادخل. الآن شاب يدخل ويسلم. أنت تجيب المدير، يجيب هذا. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أطالب جديد أنت؟ لا أنا زائر. أهلا وسهلا، اجلس. من أين أنت؟ أنا من باكستان، أنا محاضر في معهد اللغة العربية بلاهور. جئت حاجا فأغنمت هذه الفرصة لزيارة معهدكم الشهير. قيل لي إنه أحسن معهد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، فأحب أن أطلع على مناهجه وكتبه. مرحبا بك، ما اسمك؟ اسمي مهدي بن عبد الهادي. يدرس في معهدنا دارسون من معظم بلاد العالم، يتراوح عددهم بين 450 و500، ومدة الدراسة فيه سنتان. هذه نسخة من المناهج وهي هدية لك، وهذه بعض كتبنا. أين يمكنني شراء هذه الكتب؟ هذه الكتب لا تباع، يمكنك الحصول عليها مجانا من عمادة من عمادة خدمة المجتمع. من عمادة خدمة المجتمع. يدل الساكن ويصب لهما القهوة. أدعوك لزيارة معهدنا، هذه بطاقتي وفيها عنواني وعنوان المعهد. أنا مدعو لحضور مؤتمر في باكستان بعد أشهر، santahizu hadhihi al-fursata wa azuru ma'hadakum insyaallah. Ma'hadakum insyaallah. Naam. Subbu laka mazidan min al-qahwati ya syekh. La wa syukran. Astajinuka al-an ya falatu syekh. Jazakallahu khairan. Ila liqa sahibat kassalamatu fil halli wat tarhali. Wassalamualaikum warahmatullahi. Ahsan, jazakumullah khairah. Taib nutil fursa lil muslimin wal musyahidin. Taib, kita berikan kesempatan bagi pendengar dan pemirsa TV TV Raja untuk ikut berinteraksi. Anda bisa membaca nas dan dialog yang terdapat di pelajaran kelima. Silakan di 021-823-6543. Dan bagi Anda yang ingin ikut bergabung dan belum memiliki buku panduan, Anda bisa melihat di layar kaca Anda. Bagi Anda yang memiliki akses TV Raja tentunya, silakan di 021-823-6543. Dan kita berikan untuk satu kesempatan yang pertama bagi pendengar. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Ummu Fatimah. Ummu Fatimah, tabarakallah fik. Silakan. Fik barakallah. Ya, Ustaz. Saya ad-darsul khamisu fi maktabi mudiri mahadil lughatil arabiyyati. Yusma'u furqun 'alal babi. Udkhul. Yadkhulu syabun wa yusallimu. Wa 'alaikumussalam. Warahmatullahi wabarakatuh. الطالب جديد أنت؟ لا أنا زائر. أهلا وسهلا اجلس. من أين أنت؟ أنا من باكستان. أنا محاضر في معهد اللغة العربية بلاهور. جئت حاجا فاغتنمت هذه الفرصة لزيارة معهدكم الشهير. قيل لي إنه أحسن معهد لتعليم اللغة العربية اللغة نعم لتعليم اللغة نعم لتعليم اللغة العربية لغير ناطقين بها فأحب أن أطلع على أطلع فأحب أن أطلع على مناهجه وكتبه. مرحبا بك. ما اسمك؟ اسمي مهدي بن عبد الهادي. يدرس في معهدنا دارسون من معظم بلاد العالم. يتراوح عددهم بين 400 و500 ومدة الدار والمدة دراستي فيه سنتان. هذه نسخة من المناهج وهي هدية لك. وهذه بعض كتبنا. أين يمكنني شراء هذه الكتب أستاذ؟ هذه الكتب. أين يمكنني شراء هذه الكتب؟ هذه الكتب لا تباع. يمكنك الحصول عليها مجانا من عمادتي خدمة المجتمع. خدمتي مضاف إليه. من عمادته خدمة. من عمادتي. من عمادتي خدمة المجتمع. مجتمعي. مجتمعي أستاذ. نعم مجتمعي. مجتمعي. يدخل ساقين ويصب لها القهوة. أدعوك لزيارة معهدنا. هذه بطاقتي وفيها عنواني وعنوان المعهد. أنا مدعو لحضور مؤتمر في باكستان بعد أشهر. سأنتهز هذه الفرصة وأزور معهدكم إن شاء الله. أصب لك مزيدا من القهوة يا شيخ؟ لا وشكرا. أستأذنك الآن يا فاضلة الشيخ. جزاك الله خيرا. إلى اللقاء. صحيبك السلامة في الحل والترحل. نعم. والسلام عليكم ورحمة الله. أحسن ما شاء الله. كلام ممتاز. بارك الله فيك. وفيك بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Jazakallah khairan wa Fatimah, barakallahu fik. Kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar dan pemirsa TV Roja yang lain, silakan di 0218236543. Masih di pelajaran kelima dan membaca hiwar atau percakapan yang terdapat dalam pelajaran ini. Silakan. Halo. Iya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Syamsul. Tayyib ahlan ya Syamsul. Silakan. Ya Syamsul alam, kaifa haluka? Alhamdulillah bi khair wa anta ya Ustaz. Alhamdulillah, masyaallah, ma ra'aytu min zaman. Naam. Ha? Aina kunta? Ana mashghul. Masyaallah, sirta tajiran kabira. Insyaallah. Amin. Baik. Tafadhal ya akhi al-karim. Naam. Iqra. Ma'aka al-kitab? Ma'a al-kitab fi al-hatif. تشاهد التلفاز ليس التلفاز طيب اقرأ نعم الدرس الخامس في مكتب مدير معهد اللغة العربية يسمع طرق على الباب ادخل يدخل الشاب ويسلم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أطالب جديد أنت لا أنا زائر أهلا وسهلا اجلس من أين أنت أنا من باكستان أنا محاضر في معهد اللغة العربية بلاهوري جئت حاجا فاغتنمت هذه الفرصة لزيارة معهدكم الشهير قيل لي إنه أحسن معهد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها فأحب أن أطلع على مناهجه وكتبه مرحبا بك ما اسمك؟ اسمي مهدي بن عبد الهادي يدرس في معهدنا دارسون من معظم بلاد العالم يتراوح عددهم بين 450 و500 ومدة الدراسة فيه سنتان هذه نسخة من المناهج وهي هدية لك وهذه بعض كتبنا أحسن أين يمكنني شراء هذه الكتب؟ هذه الكتب لا تباع يمكنك الحصول عليها مجانا من عمادة خدمة المجتمع يدخل ساق ويصب لهما القهوة أدعوك لزيارة معهدنا هذه بطاقتي وفيها عنواني وعنوان المعهد أنا مدعو لحضور مؤتمر في باكستان بعد أشهر سأنتهز هذه الفرصة وأزور معهدكم إن شاء الله أصب لك مزيدا من القهوة يا شيخ؟ لا وشكرا أستأذنك الآن يا فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا إلى اللقاء صحبتك السلامة في الحل والترحال والسلام عليكم ورحمة الله ما شاء الله ممتاز هذه قراءة ممتازة جزاك الله خيرا وعليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا شمس الأنام بارك الله فيك نواصل masih kita berikan kesempatan set? Nah, kita berikan kesempatan berikutnya di 0218236543. Silakan. Ya di belakang Syamsul Anam. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Abdillah? Ya. Baik, ahlan. Naam. Saudara ya, silakan. Naam, tafadhali ya Ummu Abdillah. Halo Umu, tidak jelas suaranya. Iya. Ah, tayyib. Ad-darsul khamis. Fi maktabi mudiri ma'adil wadil arabiyati. Yusma'u tarakun alal babi. Udakhul. Yadakhul sabun dan salimu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aqalibun jadidun anta lah ana zairun. Ahlan wa sahlan. Ijlis min aina anta? Ana min Pakistan. Ana muhajirun fi ma'asil watil arabiyyati di Nadiri. Kati tuhajan. Fa'utanam tuhajihi tulisata iya roti ma'asil tulisati. Bilali yau asam. Bilahor. Halo? Ya. Bilali. Nah, bilahor. Bilahur. Cita itu hajan. Fal tanam tu hadhil fursata liyarati mahajikum asyahiri. Bilali innahu ahsanu mahajil li ta'limil wa tilarbiyati li ghairina tiyafina biha. Fa'uhibu an asoliya ala mana ijri wa tibidihi. Marhaban bija. Halo Umu, tidak jelas suaranya Umu. Ya. Baik, didekatkan kembali dengan speaker teleponnya. Iya. Marhaban bija, Mas Muk. Ati ba'nu ati hati. Ya, ini ma'atina. Masa. Halo, Umu. Umu Abdillah. Halo, Umu Abdillah. Ya. Tayyip, suaranya tadi tidak sempat terdengar dengan jelas. Diulang kembali. Ya, jelas sekarang. Nah. Jadi sampai ya. Marhaban tiga. Ma ismu Mas Muka. Mas Muka. Mas Muka. Ismi Mahdi bin Abdul Hadi. Ya terusu fi mahdina dari tsunami mu'zami bila til alam. Ya tarawahu pada tuhum kaina arfaini ati wa khomsi nawa wa khomsi nawa khomsi miatin wa mustatut daros wa mustatut dirosati fihi sanatani hadihi nusfatun minnal manahiki wa hiya hadiyatul lak wa hadihi pa'adu kutubina aina yumkinuni shira'u hadihil kutubi hadil kutubula tuba'u yumkinuka husulu alaiha masjanan min imadati khidmatil min imadati khidmatil mujtama'i min imadati khidmatil mujtama'i yakulu sakin wa yasubu lahumal kohlata atauka li diyarati mahadina hadihi pitokoti wa fiha unwani wa unwanul mahadi anna mat'un li khuduri mu'tamirin di Pakistana bada asbada syurin sa'an tahiyu hadihi kursota wa ayyuru mahad mahadakum insya'Allah a'asubulaka majidan min al-kohbati ya syaykh lahwa syukron astaghfirullah ana ya fadilatah syekh jaya kawahu khaira ila lilqai so fahibat salamatu fil khali datar khali assalamualaikum warahmatullahi. Ahsan, barakallah fiq barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khair. Umu Abdillah disalah. Barakallahu fik. Baik. Mungkin nanti fursa marathon akhira ba'da dzalika madza sa nukhrij aw sanas'al ba'd al ahkam ahkam ايه qawaid nahwi yani. Naam. Allati darasnaha. Baik, pendengar dan pemirsa TV Raja, kita berikan kesempatan kembali di line telepon 021-823-6543. Dan bagi Anda yang belum dapat bisa bergabung, silakan untuk mencoba kembali. Ya, kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Ummu di mana? Baik, Ummu Hanif, silakan. الدرس الخامس بيسمع. في مكتب مدير معهد اللغة العربية يسمع طرق على الباب ادخل. Dikeraskan suaranya Umu, agak kecil. Halo? Ya, Ahsan. Ya. Naam. Ad-darsul khamis fi maktabi mudiri ma'hadil lughatil arabiyyati. Yusma'u tarqun 'alal babi. Udkhul. Yadkhulu syabun wa yusallimu. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Atalibun jadidun anta? La, ana zairun. Ahlan wa sahlan. Ijlis. Min aina anta? Ana min Pakistana. Ana muhadirun fi ma'hadil lughatil arabiyyati bilahur. Jitu hajjan. Faghtanamtu hadhil furfata liziyarati ma'hadikum syahir. Qila li innahu ahsanu ma'hadin li ta'limil lughatil arabiyyati li ghairin natiqina biha. Fawahibbu an atalli'a ala manahijihi. An atalli'a ala manahijihi wa kutubih. Marhaban bik. Masmuk ismi Mahdi ibn Abdil Hadi. يدرس في معهدنا دارسون في معظم بلاد في من معظم بلاد العالم يتراوح عددهم بين 450 و500 ومدة الدراسة فيه سنتان هذه نسخة من المناهج وهي هدية لك وهذه بعض كتبنا أين يمكنني شراء هذه الكتب؟ أين يمكنني شراء هذه الكتب؟ نعم. وشراء نعم سريع. شراء. نعم. هذه الكتب لا تباع. يمكنك الحصول عليها مجانا من عمدة خدمة المجتمع. مجتمع. مجتمع مجتمع مجتمعي. نعم. نعم. يمكنك الحصول عليها مجانا من عمدة خدمات المجتمع يدخل ساق ويصب لهما القهوة أدعوك لزيارة معهدنا هذه بطاقتي وفيها عنواني وعنوان المعهد أنا مدعو لحضور مؤتمر في باكستان بعد أشهر سأنتهز هذه الفرصة وأزور معهدكم إن شاء الله أصب لك مزيدا من القهوة يا شيخ لا وشكرا أستأذنك الآن يا فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا إلى اللقاء صحيبتك السلامة في الحل والترحال والسلام عليكم ورحمة الله أحسن طيب ما أنا أسأل بعض القواعد ها Halo. Tafadhal Ustaz. Taib, saya akan tanyakan sebagian kaidah. Taib, nanti kalau setelah terkait dengan kaidah baru kita terjemahkan sebagaimana biasanya. Taib, iqra'i marasana fi maktabi. Fi maktabi mudiri ma'hadil lughatil arabiyyati. Taib, apa mauqi' Arab mudir situ? Mudaf ilai. Mudaf ilai ma'hadi? Mudaf ilai dari mudir. Mudaf ilaih juga Al-lughah Al-lughah mudaf ilaih dari ma'hadi Dari ma'had Al-arabiya Na'ab Na'ab Taib tarqun Fa'il Fa'il Na'ab Aina fi'lu Yisma' La Maf'ul bih Maf'ul bih Na'ab Tarqun maf'ul bih Naib fa'il afwan Naib fa'il Naibul fa'il Min aina ta'arifin? Yusma'u majhul Fi'il majhul sahih Mal qa'idah? Dhamma fi awalihi Wa Wa yunsabu Ma qabla akhirihi Wa yunsab Wa yuftah Wa yuftah Naam Yudhammu awaluh Wa yuftahu ma qabla akhir Naam هكذا هذا في المضارع هذا ثلاثي يضم أوله ويفتح ما قبل آخره يضم في أوله ويفتح ما قبل آخره نعم طيب اقرأي بعد ذلك المدير ادخل ادخل ثم يدخل يدخل شاب ويسلم طيب ما موقع رب شاب فاعل fa'il. Nah. Wa yusallim, yusallim. Wa yusallimu fi'il, fi'il mudhari. Mauqi' i'rab. Hada ma'tuf, ha? Naam. Ma'tuf kepada? Yadkhul. Yadkhul. Ahsant. Tayyib, thumma al-akhir, soal akhir ini. Iqra'yo pada dalik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aw talibun jadidun anta? Tayyib, mauqi' i'rab assalam. Waalaikumsalam. Mubtada. Mubtada. Naam. Aina khabar? Waalaikum. إيه؟ وعليكم عليكم. نعم. طيب إذن هذا مبتدأ مؤخر. مبتدأ مؤخر. مبتدأ مؤخر. أحسنت. طيب رحمة. رحمة الله. معطوف. على. على. علي عليكم. معطوف عليكم. نعم. أو معطوف على السلام. لا لا السلام. معطوف على السلام. نعم. وكذلك بركاته. معطوف على السلام. طيب كلمة أنت. الطالب جديد أنت. الطالب جديد أنت. أنت مبتدأ مؤخر. مبتدأ مؤخر. أين أين الخبر؟ طالب. طالب جديد. جديد خبر. نعت نعت. نعت. طيب أحسن. بارك الله فيك. فيك بارك الله شكرا. عفوا. عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. محنيف ممتاز. بارك الله فيك. Baik, Ustaz, kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar yang lain. Silakan di 0218236543. Ada sejumlah pertanyaan terkait dengan kuwait dalam hiwar ini akan disampaikan. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, Pak? Dari Abu Muhammad Taufik di Makkah di Sulawesi Selatan, Pak Lubuk. Baik, masyaallah Abu Muhammad. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik Ustaz. Ma indaka kitab? Naam, indi kitab. Indaka kitab. Tayyib, iqra, iqra, iqra. Asy-Syabni. Coba ja, la ana. La ana zairun. Ahlan wa sahlan. Ijlis. Min ayna anta? Ana min Pakistan. أنا محاضر في معهد اللغة العربية بلاهور جئت حاجا فاغتنمت هذه الفرصة لزيارة معهدكم الشهير قيل لي إنه أحسن معهد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها فأحب أن أطلع على مناهجه وكتبه. طيب أحسن بارك الله فيك. طيب أنا أسأل زائر مقرب زائر زائر خبر خبر أين مبتدأ أنا طيب أهلا وسهلا اجلس من أين أنت كلمة أنت مقرب من أين أنت مبتدأ مؤخر مبتدأ مؤخر أين الخبر؟ أين من أين؟ من أين؟ نعم شبه الجملة جار مجرور نعم طيب ثم أنا من باكستان طيب باكستان ما علامة جر هنا؟ أبدأ الجر هنا من حرف جر باكستان هذا مجر أو منصوب منصوب منصوب منصوب مجرور مجرور لماذا كنابة لماذا كنابة مجرور مجرور كرنا بدخول حرف جر من دخول من حرف جر نعم لدخول من عليها إذن باكستان مجرور علامة جره نصب تم نجرني أبا نصب فتحة فتحة نعم لأنه اسم غير منصرف اسم غير بلبر تنوين أو اسم الذي لا ينصرف اسم yang tidak بلبر تنوين تم نجرني فتحة نعم طيب ثم Jitu hajjan. Muqirab hajjan. Hajjan. Ini sudah semua yang saya tanya ini sudah kita bahas ini. Iya. Maf'ul bi. Maf'ul bi. Mana fi'ilnya? Fi'ilnya ja'a. Ja'a. Apa artinya itu? Saya datang dengan ada hajat, dengan tujuan. Tujuan? Ini haj. Nah. Berbeda hajah dengan haj. Oh iya. Kalau hajah kebutuhan itu hajatun. Indi hajah. Hajatun. Ada ta marbutah. Dan tidak tersyudid hajah biduni syiddah. Indi hajah. Indi hajatun. Ini hajjan. Hajjan. Jadi di sini saat apa ya? Bukan fa'il. Isim fa'il sahih. Isim fa'il min? Min hajja. Sahih min hajja. Hajja ya hujju. Hajjan wa hajjun. Apa artinya? Hajja ya hujj. Apa? Hajat. Hajat kebutuhan. Kebutuhan. Ada khata. Hah? Hajja ya hujj al-hajj. Oh, berhaji. Haji. Ana. Tajajitu hajjan. Saya datang dalam keadaan haji. Maksud saya datang dalam keadaan apa? Berhaji. Jadi bukan maf'ul. Kalau maf'ul nanti maknanya apa? Saya mendatangi seorang haji. Halo. Halo. Ya, kalau maf'ul berarti terjemahan bagaimana? Saya mendatangi seorang haji. Nah, sini bukan maf'ul. Tetapi dia adalah dari saya maf'ul ajli. Kalau maf'ul ajli ada masdar. Maf'ul ajli itu masdar. Halo. Apa? Muqirabnya? Bukan hal. Sahih, mumtaz, hal. Naam. Hada isim fa'il. Hada isim fa'il mansub, idhan fahuwa hal. Aina sahibul hal? Dhamirtu, jiktu, ana. Jadi saya datang dalam keadaan berhaji. Hajjan, dalam keadaan berhaji. Taib. Ini datang ke mana? Bukan datang ke Mekah. Dia datang ke mana ini? Datang ke mana? Ke satu lembaga. Ya, dia datang ke satu lembaga bahasa Arab di tentu ada di mana ini? Di Saudi. Iya. Tayyib Ahsan. الشهير فاغتنمت هذه الفرصة لزيارة معهدكم الشهير ما قراء الشهير معهدكم الشهير مضاف إليه سبق أبا مضاف إليه مضاف إليه ماذا مضافنا معهد معهد نعم طيب كم ضميركم kum ya mudaf ilai dari ma'had. Oh, kum mudaf ilai dari ma'had. Tai asyahirnya? Asyahiri mudaf ilai. Mudaf ilai dari kum. Hakadha? Dari ma'had. Hah? Dari ma'had. Sebagai apa dia? Asyahir? Mudaf ilai dari ma'had. Mudhaf ilai dari ma'had. Bukankah mudhaf ilai itu kum? ma'hadikum syahir. Naam, li ziyarati ma'hadikum. Kum itu sebagai mudhaf ilaih dari kata ma'had. Ma'hadikum. Yang ditanya syahirnya. Syahir. Na'ad. Na'ad sahih. Hadza huwa sahih. Barakallahu fik. Na'ad dari ma'had. Baik, ahsan. Barakallahu fik. Syukran. Ini soal. Halo. Saya pada soal tadi satu. Bisa. Ada soal, suaranya kurang jelas ini. Ada pertanyaan boleh, Ustaz? Ya, silakan. Ya. Saya membaca sebuah kitab ini. Rahduhu ghanama wa safqatu ula ila Syam. Kurang suaranya kurang jelas ini. Ra'yuhul ghanama safratuhul ula ila Syam. Ra'yuhul ghanama. Ra'yuhul ghanama. Naam. Ra'yuhul bil 'ain aw bil hamzah? Bil 'ain. Ra'yuhul ghanama. Ghanama, naam. Pertanyaan saya adalah apakah cocok ini kalimat, kenapa bukan ra'yuhul ghanami? Taib. Yes. Syukran. Kelas. Naam. Itu saja. Jazakallahu khair. Muhammad Abu Taufik dari Palopos, Sulawesi Selatan. Naam. Taib, hadha kalimat ra'a yar'i. Ra'a yar'i ra'i ra'yan wa ri'ayatan. Jadi mana ra'a yar'i? Kalau untuk hewan menggembala. Kalau untuk manusia ra'a yura'i memimpin. Pemimpin kata ra'in. Juga ra'a yura'i adalah orang senantiasa apa? Senantiasa memperhatikan atau memperhatikan ra'a yura'i. Misalnya hadzal rajul yura'i usratahu. Bukan hanya memimpin saja tapi apa? Memperhatikan. Nah, jadi di situ ada kalau ra'yuhu madza al-ghanama itu artinya mengembala. Al-ghanama ya al-ghanama ya akhul karim hadza maf'ul. Maf'ul bih daripada ra'yu. Kenapa? Karena terkadang masdar ya'mal ka'amal fi'li. Terkadang masdar beramal seperti amal fi'ilnya. Nah, sebagaimana isim fa'il terkadang ya'mal ka'amal fi'il. Nah. Allahumma fadl. Demikian jazakallahu khair kepada Bapak Abu Muhammad Taufik dari Palopo. Jazakallahu khair, Pak. Kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon 0218236543. Dan masih terkait dengan pertanyaan sejumlah qawaid dari hewan ini, kita berikan kesempatan kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ah Qamaruddin. Naam, Ustaz. Ahlan ya. Ahlan wasalam ya Qamaruddin. Ahlan bik ya Ustaz. Naam. Taiba iqra ashab ana min Pakistan. Mohon maaf Ah Qamaruddin, sebelumnya dikecilkan dulu volume suara radio atau televisinya. Jazakallahu khair. Silakan. Halo. Ana min Pakistan. Ana muhadirun fi ma'hadil lughatil arabiyyati bilahur. Jitu hajjan. Faqtanamtu hadhil fursata li ziyarati ma'hadikum asy-syahir. Naam. Asy-syahir. Asy-syahir. Kilali innahu ahsanu ma'hadin di ta'limil logatil arabiyyati di gharina tikina biha fa uhibbu an attali'a ala manajihi wa kutubihi manahijihi wa kutubihi. Naam. Marhaban bik, masmuk? Ismi Mahdi ibn Abdul Hadi. Yadrusu fi ma'hadina darasu Darisuna min mu'jami biladil alam yatarawahu adaduhum baina baina arba'i mi'atin wa khamsina wa khamsi mi'atin wa muddatul dirasati fihi sanatani hadhihi nushatun minal manahiji wa hiya hadiyatun laka wa hadhihi ba'du kutubina. Taib faghtanamtu hadhil fursah. Taib, ma mawqi rab hadhihi ni? Hadhihi maf'ul bih. Maf'ul bih. Taib, al-fursah? Badal. Ahsanta, badal. Taib, qila li innahu ahsanu. Kenapa dibaca inna maksurah wa laysa anna? Masalah. Innahu di... ada sabaqahu qila. Ahsan, li anna sabaqahu lafdhu qila. Naam. Kalau sudah didahului oleh qila atau qala atau alqaul yaqulu dan sejenisnya, maka innanya harus maksurah. Sahih. Ini pelajaran di jilid yang kedua nih, sudah lama ini. Taib, aina khabar inna? Khabar inna ahsanu. Ahsanu, ahsanta. Taib, di hal yujad fi hadha satar isim fa'il, isim sighatu isim fa'il. Yujad ma huwa? Natiqin. Natiqin. Taib, min ay fi'il? Nataqa. Nataqa yantiqu. Yantiqu. Nataqa yantiqu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyi yuha. Taib, nataqa yantiqu, natiqin, hadha isim sigha isim fa'il. Ma maqi rab natiqin? Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Ma alam tajarrih? Jari bija. Ya, liannahu jama' mudhakkar salim. Jama' mudhakkar salim. Taib, soal ladhi آخر سؤال آخر. المدير يدرس في معهدنا دارسون في من معظم بلاد العالم. موقع دارسون. دارسون. فاعل أستاذ. فاعل من؟ يدرس. أحسنت. ما على طرفه؟ الواو. الواو لأنه. جمع مذكر السالم. طيب. ما يقرب عددنا؟ عدد. Adadu. Adadu fa'il. Fa'il min? Yatarawahu. Yatarawahu. Ahsanta, fa'il. Ma'alu trafih? Bidomma. Domma. Taib, mama qirab baina? Baina. Baina qirab apa? Apa namanya? Baina itu di antara. Nah. Halo? Ya, selamat. Ma qara baina? Baina itu masih itu. Baina hadha wa hadha. Hadha adh-dharf ya akhi al-karim. ألو هذا الظرف هذا الظرف مكان نعم نعم طيب موقع رب سنتان سنتان خبر خبر مرفوع ما له ترفيه بي ألف ألف نعم صحيح أين مبتدأ مدته الدراسة صحيح طيب بارك الله فيك بارك الله جزاك الله خيرا ممتاز يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا قمر الدين بارك الله فيك ممتاز جوابنيا dan kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon 0218236543 di belakang Kamarudin, silakan. Halo. Baik, silakan. Halo. Ya, kami sampaikan juga bagi Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat, Anda bisa sampaikan di 08131777 6543, dan tentunya terkait dengan pembahasan kita dalam kaidah bahasa Arab ini. Silakan. Baik, kita angkat telepon kembali. Halo. Ya, halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu? Nama Umu Fatimah. Baik, Umu Fatimah, barakallahu fik. Silakan, Umu. Naam. Naam, Ustaz. Taib Mahdi. Naam. Iqra awalan. Aina? Yang ismi Mahdiyu. Mahdi, naam. Ismi Mahdiyu ibn. La la la la. Nah, ya, Ustaz. As-safa allati ba'daha. As-safa al-akhirah. Halaman terakhir. Hadhihi nusqatu. As-safa al-akhirah. 50. Yang mana, Ustaz? Aina yumkinuni. Oh. Halaman berikutnya. Aina yumkinuni shira'u hadhil kutubi? Hadhil kutubu la tuba'u. Yumkinuka al-husulu 'alayha majanan min imadati khidmatil mujtama'. Yadkhulu saqid wa yasubbu lahum al-qahwata. Tayyib, yakfi. Na'am, Ustaz. Tayyib, ma waqi'a shira'u? Halo. Nah, Ustaz. Baik, saya tidak akan jawab. Iya, Ustaz. Ya, nanti bisa kita lemparkan kepada pemirsa maupun para pendengar TV Raja dan Radio Raja. Baik, hadhihi sebagai apa? Halo, Bu Fatimah. Halo. Baik, sepertinya terputus. Bu Fatimah. Afwan, Bu Fatimah, terputus sambungan teleponnya, mungkin bisa disambungkan kembali. Kita berikan kesempatan di line telepon 021-823-6543 bagi pendengar dan pemirsa TV Roja yang lain yang mungkin ingin ikut bergabung dan berinteraksi. Silakan. Masih di hewan atau percakapan di pelajaran yang kelima di halaman 50 jilid ketiga. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Akh Abdul Wahid. Naam, Ustaz. Ahlan. Ahlan wa sahlan. Ahlan. Kaifa haluk, Abdul Wahid? Alhamdulillah, ana bikhairin, Ustaz. Kaifa halukum? Alhamdulillah bikhair. Jazakallah khairan. Wa iyyak, Ustaz. Masya Allah. Aina kunta? Ana mashghul. Ya, naam, Ustaz. Naam. Naam, kulluna mashghul. Ana. Tayyib. Fadal ya Abdul Wahid, iqra awalan. Mahdi kana. Naam, al-Mahdi. Aina yumkinuni shira'u hadhihi al-kutuba? Kutuba aw kutubi? Hadhihi al-kutubi. Hadhihi al-kutubu la tuba'. Yumkinuka al-husuli 'alayha majanan. Husuli. Husulu. Baik, nanti saya akan tanya ini. Siap-siap lah jawabannya. Yumkinukal husulu 'alaiha majanan min imadatin khidmatil khidmah. Khidmatil khidmatil mujtama'. Mujtama'i. Yadkhulu sakin wa yasubbu lahumal qahwa. Naam, baik. Soal awal, naam, syira. Syira. Fa'il, Ustaz. Fa'il dari? Dari yumkinu. Masya Allah. Sahih. Taib, ya itu? Ni? Sebagai apa ya? Ya, sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih, sahih. Nah. Sahih. Taib, hadihi? Hadihi al-kutubah. Syira'u hadihi. Syira'u. موضف إليه صحيح هذا موقع هذا محل جر موضف إليه oleh karena itu dibaca al-kutubi karena dia sebagai apa al-kutubi sebagai na'at ha al-kutubi hadza sebagai badal iya ya keterangan dari makna hadhihi makanya dibaca kutubi karena dia sebagai badal atau keterangan kata hadhihi. Hadhihi menempati tempat jar. Nah, sedangkan hadhihi al-mudir hadhihi al-kutubu dibaca, bukan kutubi. Kenapa? Juga badal daripada hadhihi. Hadhihi ini sebagai apa? Mubtada. Mubtada. Nah, mubtada hukumnya marfu. Marfu. Tempat mahalur rafa, makanya badal juga mengikutin marfu. Hadhihi al-kutubu. Taib. La tuba, ma sighatu fi'il hadhihi? Ma sighatu fi'il? Bentuk apa fi'il tuba ini? Fi'il apa itu? Naibul fa'il itu. Bentuk apa fi'ilnya? Fi'il majhul. Fi'il mudhari' majhul. Sahih. Aina naibul fa'il? Naibul fa'il. Setiap fi'il majhul menghendaki naibul fa'il. Naibul fa'il. Naibul fa'il. Dhamir mustatir. Ahsan, dhamir mustatir. Takdiruhu? Tuba. Takdiruhu huwa. Huwa? Ya'udina. Kenapa huwa di awal oleh ta tu? Hiya. Nah. Baik, hadza dhamir ya'udu ala al-kutub. Hadhihi kutub, na'am. Nah. Sahih. Baik, al-husulu? Tadi baca al-husulu. Lima mauqi'u al-husulu? Fa'il. Fa'il dari? Dari yumkin. Yumkin, sahih. Nah. Ahsanta. Baik, min imadati khidmati al-mujtama'. Min Mukar mujtama'i. Min imadati mujtama'i. Na'ad dari? Na'ad dari imadati khidmah. Min imadati khidmati al-mujtama'i. هذا ليس نعد. هذا مضاف إليه. مضاف إليه. Nah, ada dua mudaf, dua kali penggabungan kata. Imadah mudaf kepada khidmah. Khidmah mudaf kepada mujtama. Makanya khidmahnya tidak pakai alif lam. Karena sebagai mudaf kepada mujtama. Ya Abdul Wahid, ma'i? Naam, Ustaz. Masih ya? Masih. Baik. Baik, ya, ثم يدخل ساكن. Muqarrab ساكن. ساكن فاعل Ustaz. فاعل. Adakah fa'il majrur? يدخل ساكن. Apa Ustaz pertanyaannya tadi? Antum an qulta fa'il, ساكن فاعل. Nah. Taib, adakah fa'il majrur? Ini sakin majrur, so? Sahih. Majrur. Kenapa ada fa'il majrur? Laisa majrur itu. Ada laisa majrur. Bukan majrur. Kalau bukan majrur berarti apa? Marfu, Ustaz. Marfu. Nah. Ma'al utrafi. Apa tanda rafanya? Masih itu. Ha? Afanzat. Baik. Kita akan lemparkan kepada para pemirsa maupun para pendengar Radio Raja. Baik, jazakallah khairan. Ala kulli hal ijabatuka jayyidan mumtazah ya Abdul Wahid. Naam. Jazakallah khairan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Abdul Wahid, barakallahu fik dan tetap interaksi bersama kami di pekanyakan datanya Abdul Wahid, barakallahu fik. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya di belakang Abdul Wahid di 021-823-6543. Ada pertanyaan yang belum terjawab dan sejumlah kaidah akan disampaikan juga terkait dengan percakapan di pelajaran kelima ini. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Fikri. Ummu Fikri di Denpasar ya. Dan pasar baik. Ahlan wa sahlan. Silakan. Naam, tafadhal ya Umma Fikri, iqra'i awalan yadkhulu saqin wa yasub. Ma indi kitab. Tayib, an tushahidi tilfaz? Halo. Yadkhulu. Naam, wa yadkhulu saqin. Yadkhulu saqin wa yasubu lahuma al-qahwat. Naam. Sakin tanwin imam. Halo. Nah. Ya, sakin mokir. Tanwin ilatallahu wa fa'il. Fa'il. Fa'il. Baik, ma alat rafi, tanda rafanya apa? Yang ditanya, tanda rafanya. Marfu muqaddara. Marfu dhammah muqaddara. Ala eh? Ala muqaddara ala liya. Aina liya? Ala liya. Aina liya? Sakin tanwin tanin iwa. Aina liya? Aswal aina liya? Mahdhuf. Mahdhufa. Tay limadha hudhifat? نعم. لماذا حذفت الياء؟ kenapa ianya dibuang? Au soal akhir ini, ma ismu hadzal isim? Isim apa ini? Isim manqus. Ahsan, isim manqus. Tayib. Nah. Ahsan. Tayib, limadha hudhifat الياء? Kenapa ianya dibuang? Nasid, ha? Lupa ya? Lupa. Tapi saya akan bantu. Kenapa dibuang? Karena laisa mudhafan. Karena dia tidak mudhaf. Yang kedua, laisa muhalla bi al. Dia tidak pakai alif lam. Kalau ada alif lam mesti ianya ada. As-saqi, al-qadi, al-madi, al-hadi. Yang ketiga itu diingat tu ada tiga syarat. Idzan laisa muhalla bi al karena enggak pakai alif lam. Yang kedua laisa mudhafan. Kalau dimakai mudhaf, enggak boleh dibuang ianya. Misalnya qadi makkata. Qadi makkata. Itu kata gabung, idhafah, mudhaf. Mesti ada ianya. Al-thalith kenapa? Laisa mansuban. Laisa mansuban. Nah, kalau dia marfu, mesti dibuang, karena bukan mansub. Kalau mansub, mesti ada ianya. Qadiyan, saqiyan, hadiyan. Itu diingat, tiga syarat cuma. Idzan sahih ini fa'il, hadha fa'il sahih. Saqin hadha fa'il, marfu. Wa alamat rafi dhammatun muqaddaratun alal ya'il mahdhufa. Tanda rafanya apa? Dhamma muqaddara di atas ya yang dibuang. Nah, kenapa muqaddara? Lithiqal. Kena berat. Jadi enggak dibaca saqiyun, madiyun, hadiyun. Nah, sahih. Taib, al-qahwah, mau qira' al-qahwah? Al-qahwah. Mau qira' al-qahwah? Maf'ul bih. Maf'ul bih, sahih. Maf'ul bih min? Min yasubu. Yasubu. Aina fa'il yasub? Yasubu domir mustatir. Domir mustatir. Takdiru huwa yaun ila? Huwa. Huwa. Yaudu ila saqin. Saqin. Tai ahsan. Naam. Adu'uka li ziyarati. Iqra. Wasili. Adu'uka li ziyarati ma'hadina. Hadihi bitaqati wa fiha unwani wa unwanul ma'hadi. Yakfi. Taib. Bitaqati. Ma makira bitaqati? Khabar. Khabar. Aina mubtada? Hadihi. Hadihi. Taib. Khabar. Marfu. Ma alat rafi? Hadihi. La. Bitaqa. Hada khabar. Marfu. Ma alat rafi? Bitaqati simbol jumlah. Ha? Bitaqati bitaqah simbol jumlah. Zarab atau jumlah jurur? La. Bitaqati khabar mubtada wa hiya. Ana as'al ba huna hal huwa harfu jar bi لا لا لا هذا لا حرف أصلي أصلي نعم. طيب ما معنى بطاقة؟ ها؟ ما معنى بطاقة؟ أبرتي بطاقة؟ بطاقة كارت كارت itu apa kartu ها؟ kartu nama bitaqa bitaqati ini kartu namaku nabi kat bitaqa taib coba i'rabkan bitaqati bitaqati khabar mubtada wa huwa mudhaf coba i'rab agak panjang lagi tanda rafanya apa bitaqa bitaqati bitaqa khabar mubtada marfu'an wa alamat rafi khabar mubtada marfu' wa bitaqati ini sudah pernah kita mengirabkan isim yang dimasuk oleh ya mutakallim ya lupa ya jadi bitaqati خبر مبتدا مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم على ما قبل ياء المتكلم على ما قبل ياء يعني ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم alam qabla ya mutakallim. Nah, mana qabla mutakallim? Ta marfu' ya. Yang seharusnya tun. Nah. Nah. Karena dianya apa? Sesuainya kasrah. Nah. Makanya muqaddara ala ma qabla ya il mutakallim. Muqaddara ala ma. Nah. Mana amin zuhuriha? Mana mana amin zuhuriha? Terhalang, tercegah menampakkan dhamma. Ya. Limadha? Bidukhuliyya Lishtighali Mahalli Lishtighali Biharakatil munasabah Biharakatil munasabah liya mutakallim disibukkan dengan harakat yang sesuai bagi yang mutakallim ada kasrah iya iya taib unwani mau kirab unwani unwani muktada muakhar ahsan aina khabar fiha hadha khabar muqaddam nah, jayid khabar. Jadi i'rabnya sama dengan i'rab bitaqati cuma ini mubtada muakhar marfu ala tarfi dhamma muqaddara ala ma qabli ya mutakallim ya nah, nah untuk i'rab seperti ini bisa lihat di satu buku adalah buku Kawakibud Durriyah Kawakibud Durriyah syarah matan al-Jurumiyah ini kitab qadim ya kitab lama, kitab qadim dan kitab ini dahulu itu dipakai di pesantren-pesantren tradisional dan kitab itu bagus ya untuk nahu bagus sekali ya di situ diajarkan apa cara mengirabkan ya contoh-contoh yang ada di matan Jurumiyah itu diirab dalam kitab ini namanya apa Kawakibud Durriyah Syarah Al-Mutammim Al-Jarumiyah ya Kawakibud Durriyah Syarah Al-Mutammim Al-Jarumiyah ya bentuk kitabnya masih kitab kuning istilahnya cetakan ada cetakan di Indonesia ya saya belum pernah lihat ada cetakan Timur Tengah ya itu cukup bagus untuk melatih mengi'rab ya Tay Ahsan barakallahu fik Ya. Jazakallah khair Ummu. Assalamu alaikum ya Ustaz. Insyaallah, insyaallah. Naam. Waalaikumsalam. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ummu. Fikri di Denpasar. Barakallahu fik dan tetap setia bersama kami. Dan sisa waktu 5 menit bagi kita untuk memberikan kesempatan bagi Anda atau mengangkat pertanyaan Ustaz. Baik, ya, kita akan pertanyaan mungkin pertanyaan tentang nahu kita nah. Cukupkan, itu sudah cukup mewakili yang lain Baik, kita akan angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat di penghujung kajian kita ada pertanyaan dari pendengar kita Umu Ais beliau bertanya, saya membaca kitab Kitabut Tashrif, di sana disebutkan jamak dari fa'lan adalah fa'latin. Yang menjadi pertanyaan, mengapa mufradnya mudzakkar tapi bentuk jamaknya mu'annas? Oh ya, itu bukan mu'annas. Iya. Jadi kalau ada ta marbutah itu lafaznya disebut mu'annas. Iya, belum tentu makna mu'annas. Sekarang ta itu sekarang makna lil mubalaghah. Seperti apa? Allamah. Nah, Syekh Al-Allamah. Apa Allamah itu apa perempuan? Mana Allamah? Al-Allamah? Orang yang sangat dalam ilmunya, orang alim. Nah, jadi kata Al-Allamah, ta itu bukan ta ta'nis, bukan mu'annas, tapi itu ta lil mubalaghah. Nah, sama juga apa? Ad-du'at. Ad-du'at jamak daripada ad-da'i. Mana ad-da'i? Yang berdakwah. Jamuah ad-du'atu. Ad-du'atu ila Allah. Mana ad-du'atu ila Allah? Para da'i. Nah, jadi ta itu bukan ta menikah ta mu'annas. Ta semua ta mubalaghah. Baik, demikian Muais. Nah, pertanyaan, jazakallah khair. Kami akan pertanyaan kembali, pertanyaan dari pendengar kita. Beda antara, apakah perbedaan antara lakin dengan lakinna Ustaz? Apakah fungsinya memiliki amal yang sama dengan inna dari Bapak Ilham di Palembang? Oh iya. Lakin dan lakinna. Lakin itu huruf ataf. Walaupun maknanya sama, di istidrak namanya. Di istidrak. Tapi kalau lakinna itu beramal seperti amal inna, tansibul isma wa tarfaun khabar. Sedangkan lakin dia tidak beramal seperti amal inna. Ya, termasuk min huruful ataf. Nah. Misal. Nah. Mungkin. Masalan Muhammad ghaniyun lakinnahu misalan bakhilun. Lakinnahu bakhilun. Nah, ini apa? Lakin ta allati ta'mal amal inna tarfa'u isma wa tansibul khabar. Nah, nanti juga bisa dilihat di dalam kitab-kitab maupun dalam Al-Qur'an juga ada ya. Ya, nanti dilihat, coba diperhatikan dengan baik-baik ya, antara lakin dengan lakinna. Jazakallahu khair, demikian Pak Ilham, barakallahu fik. Saudara pertanyaan kami akan kembali dari pendengar kita yang bertanya, na'at as-syahir, na'at dan man'utnya mana Ustaz? Karena kalau kata ma'hadi tidak ada alif lam yang disebutkan. Iya, ma'had itu kan ma'rifah, bukan mesti harus ada alif lam. Iya, yang penting kalau na'atnya apa, kalau man'utnya ma'rifah, maka na'atnya mesti ma'rifah. Nah, kita tahu bahwa asma'ul ma'arif, isi-isi ma'arif itu ada, pertama isim alam. Nah. Apa itu isim alam? Nama orang, nama tempat, ya, itu isim alam dan sejenisnya. Kemudian apalagi isim dhamir, kata ganti. Kemudian apalagi isim isyarah, kata tunjuk. Kemudian apalagi isim mausul. Nah, itu isim apa? Ma'rifah. Kemudian mudhaf ilal ma'rifah. Nah, ya, apalagi al yang pakai alif lam, itu isim ma'rifah. Kemudian mudhaf kepada isim ma'rifah. Tapi kalau mudhaf pada manakira, dia tidak melahirkan ma'rifah. Masalah kitabu tilmidhin. Kitabu tilmidhin itu, kitab itu masih nakirah, karena tilmidhin nakirah. Tapi kalau idha kulna kitabu tilmidhi, tilmidhnya pakai alif lam, sarah kitab itu ma'rifah. Makanya kitabu tilmidhi al-jadidu kada. Nah, itu belum sempurna. Kitabut tilmidhil jadidu misalan do'a. Nah, kitab murid yang baru. Yang baru ini di sini apa? Kalau kita baca al-jadidu berarti apa? Kitabnya yang baru. Nah, kalau kita baca kitabut tilmidhi al-jadidi berarti na'at dari tilmidh, yang baru itu murid. Nah, di sini apa? Kita lihat tadi asyahir ya. Nah, apa kata sebelumnya? Ma'hadikum asyahir. Ma'had ini mudhaf kepada kum. Kum itu dhamir. Dhamir itu isim ma'rifah. Berarti kata ma'had itu ma'rifah. Makanya na'ad asyahiri. Pakai alif lam. Nah. Terima kasih. Jazakallahu khair atas jawabannya. Dan pertanyaan terakhir. min da'i pelosok NTT Darmawan menyampaikan pertanyaan dengan bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksud uridu nasihat mika kaifa na'rifun nahu. Kaifa na'rifun nahu? Oh, terus sidan ini. Iya, saya apa nasihat kepada antum bahwa belajar untuk grammar nahu, tahu belajar agama secara umum butuh kesabaran. Butuh apa? Kesabaran. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan apa? Kemudahan dan kesabaran dalam menuntut ilmu. Terkadang apa? Mudah terjangkit oleh rasa al-malal, bosan dan sejenisnya. Dan sering saya katakan bahwa letakkan amamakum al-hadaf wadih. Mana hadaf wadih? Tujuan yang harus jelas. Nah, kita belajar tujuannya apa? Ya. Apa tujuannya? Kita belajar pertama ridha Allah. Itu yang paling besar kan? Tujuan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadza hadafun azim. Nah, kalau sudah itu jadi tujuan kita, insyaallah kita akan raih tujuan itu. Kalau kita dapatkan tujuan tersebut, tentu Allah akan masukkan dalam surga. Kalau kita masuk surga itu bukan karena amal. Sahih amla? Nah, yang masukkan kita ke dalam surga bukan kena amal kita, bukan. Bukan amal kita yang masuk ke surga. Yang masuk ke surga adalah rahmat Allah, ridha Allah. Nah, itulah yang kita cari. Melalui apa? Termasuk salah satu adalah dengan menuntut ilmu syar'i. Nah, ini yang paling utama. Yang kedua, tujuan kita adalah bagaimana kita bisa memahami Islam secara baik melalui apa? Melalui kitab-kitab yang mu'tamad, yang jelas bahwa kitab itu berbahasa Arab. Ya, tidak ada belajar paham agama itu dengan kitab yang terjemah atau sejenisnya. Saya tidak mengatakan bahwa kitab terjemah itu tidak apa, tidak bermanfaat. Jelas banyak manfaatnya. Tapi bukan itu satu-satunya yang paling utama. Yang utama adalah kembali kepada kitab Arab itu sendiri. Iya. Bisa saja namanya terjemah, bisa jadi yang menterjemahnya salah. Namanya manusia kan. Iya. Harus kita belajar kembali kepada bahasa aslinya, ada bahasa Arab. Ya. Kemudian apa? Tentu saja saya tanamkan dalam diri kita, saya harus bisa. Bisa apa? Bisa menguasai bahasa Arab supaya bisa baca kitab, kan gitu. Nah, kalau ini tujuannya sudah jelas, insyaallah Allah akan berikan kemudahan untuk mempelajari grammar ini, yaitu tata bahasa Arab. Tidak bisa kita belajar agama tanpa mempelajari bahasa Arab dan grammar. Tidak bisa. Apalagi dia sebagai da'i ilallah. Sebagai da'i ilallah, mengajak umat kepada yang hak, tanpa ilmu bahasa Arab, itu merupakan sangat-sangat apa? Satu kekurangan yang begitu besar. Kekurangan apa? Yang begitu besar. Ya, seorang da'i, apalagi alim, satu syarat yang harus mutlak dikuasai adalah bahasa Arab. Itu mesti. Nah, maka dikatakan bahasa Arab adalah miftah. Miftahul ulum syar'i, kunci daripada ilmu syariat. Kalau antum sudah menguasai bahasa Arab serta seperangkatnya, grammarnya, berarti antum telah memegangi kunci. Nah, kalau sudah pegang kunci, antum bisa masuk ke mana aja kan? Artinya antum bisa mempelajari ilmu yang lainnya yang juga tidak kalah pentingnya untuk dikuasai, ilmu usul fiqh. Iya. Yaitu ilmu apa? Kaidah untuk bisa istinbat, mengeluarkan hukum dari Al-Quran dan Sunnah, ya, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Jazakallah khair. Demikian pada Darmawan di NTT. Barakallahu fik. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada antum dan juga kaum muslimin yang lain yang berusaha mempelajari bahasa Arab ini. Dan ini merupakan pertanyaan terakhir kami di kesempatan malam ini. Sebagai kesimpulan yang saya silakan. Naam, baik. Jazakumullah khairan jazaa' ala husni istima'ikum wa musyarakatikum fi hadha at-ta'lim al-mubarak insyaallah. Wa narju Allah azza wa jalla an yuwaffiqana wa iyyakum jami'an. ونختتم سبحانك اللهم وحمدك أشهد لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.